نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله أجمعين وبعد أوصي بأن ينسي بقوله وقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال عز القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwati fiddin, arsyadukumullah, alhamdulillah. Sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah lagi untuk melanjutkan kajian kita tentang muamalah maliyah yang sudah menjadi bagian dari hidup kita yang tak terpisahkan. Petang hari ini kita akan mengkaji salah satu ciri khas muamalah maliyah menurut Islam, yakni ketetapan Islam berkenaan dengan masalah khiyar. Khiyar yakni kebebasan yang dimiliki oleh baik penjual atau pembeli untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Para fuqaha menulis ada banyak sekali khiyar, macam-macam khiyar. Tapi dari yang banyak itu sampai belasan yang sering terjadi, yang paling masyhur ada 4. Yang pertama khiyar syarat, khiyar syarti, kemudian khiyar aibi, lalu khiyar ru'yah, dan khiyar majlis. Insyaallah kita akan mengkaji keempat-empatnya pada petang hari ini. Amma khiyar syarti fahuwal khiyarul muttafaqu alaihi bainal abidaini la ahadihima aw kilaihima limuddatin ma'lumatin la tazidu indal hanafiyyati wa syafi'iyyati an 3 ayamin. Khiyar syarat adalah khiyar yang diambil berdasarkan kesepakatan antara penjual atau pembeli yang diberikan kepada salah satunya atau kepada dua-duanya. Maksudnya, misalnya saya mau membeli motor, terus yang jual motor itu mengatakan, oh biasanya yang memberi syarat saya deh, yang beli deh, gitu ya. Ya bisa jadi juga memang yang memberi syarat itu yang diberi syarat itu atau yang meminta syarat, maksud saya. Jadi yang berbeda jadi ngomongnya salah-salah maksudnya. Ya. Bisa jadi yang membeli, jadi saya beli motor, kemudian saya minta syarat. Ini dalam 3 hari saya boleh ya, kalau misalnya transaksi ini saya katakan tidak jadi. terjadi kesepakatan namanya khiyarus syarat kan al-muttafaq alaihi bainal aqidaini. Kalau si pembeli, kalau si penjual tidak sepakat, kemudian saya melanjutkan transaksi dalam satu kali 24 jam tiba-tiba saya mengembalikan motor yang sudah saya beli, maka tidak sah. Karena apa? Karena khiyar syaratnya tidak disepakati. Kalau disepakati, bisa itu berlaku untuk saya sebagai pembeli atau berlaku untuk penjual. Oke, saya jual motor saya kepada kamu, tapi dalam waktu 3 hari kalau saya membatalkan transaksi, diterima ya? Sah, begitu. Maka itu sah. Transaksinya sah dan nanti berlaku hukum sebagaimana yang tadi sudah kita bacakan. Menurut para ulama madhab Hanafi dan Syafi'i, khiyar syarat itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Tentunya itu untuk jual beli barang-barang yang awet. Jual beli susu segar pakai khiyar syarat 3 hari ya sudah. Jual beli kue yang biasanya umurnya cuma 2 hari, saya beli cash. Tapi ada syaratnya, kalau 2 hari saya membatalkannya harus diterima, padahal dia membeli untuk dijual lagi. Tidak laku dikembalikan, ini tidak betul ya. Khiyar syaratnya yang tidak betul ya. Tapi kalau model-model jual beli yang menjualkan atau istilahnya konsinasi ya, itu beda lagi. Kalau itu memang yang punya toko cuma dititipi, artinya memang dia tidak perlu menanggung risiko. Risiko yang menanggung adalah yang menjual. Itu belum jadi kajian kita kali ini. Kita mengkaji dulu tentang khiyar syarat ini ya. Kaiyakun al-mushtari ishtaraitu hadhihi as-sil'ata 'ala anni bil khiyar yawman aw yawmayn aw thalathat ayyam. Aw yaqul al-ba'i' bi'tuka hadhihi as-sil'a 'ala anni bil khiyar muddat yawmin aw akthar. Bisa jadi penjual, bisa jadi pembeli. Saya beli barang kamu, tapi ada masa khiyarnya 2 hari misalnya. Oke, saya jual barangku ini, tapi masa khiyarnya 2 hari untukku. Artinya, misalnya kita beli barang, motor tadi, kita sudah cocok banget. Si penjual memberikan khiyar syarat 2 hari. Dalam 2 hari dia ngebel, mas, motornya tidak jadi saya jual. Itu kita harus rela mengantarkan motor yang tadi sudah kita beli ke, mengembalikannya kepada penjual dengan tidak meminta ganti rugi. Rugi apa wis badhe kanggo rong dino kok rugi. Ini salah satu ciri khas transaksi dalam Islam, memberikan kemudahan. Wa huwa masyru'un bisunnatin nabawiyyati wa huwa atithu Habbad ibn Minqad alladhi kana yughbanu fil bay'i wasyira'i fashaka ahluhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala idza bay'ta faqul la khilafata waliyal khiyaru thalathat ayyam. Ini masyru' berdasarkan sunnah Nabi. Dasarnya adalah hadis Habban bin Minqad yang dia pernah merasa tertipu atau ditipu, tapi mungkin maksudnya si penjual tidak sengaja menipu, atau bisa jadi juga sengaja, kita kan tidak tahu. Itu misalnya biasanya huben ini kaitannya dengan harga. Jadi kita beli motor Tidak tahu harga kita, kita beli dengan harga 10 juta misalnya. Ternyata di pasaran harga motor yang kita beli itu cuma 8 juta. Kita kan merasa tertipu. Nah itu kalau dan sebaiknya kita pakai sunnah Nabi ini ketika kita melakukan transaksi yang ada kemungkinan kita akan merasa tertipu, kita mengatakan kasih waktu saya 2 hari. Idza bay'ta, kata Nabi. Jadi ceritanya Habad bin Nuqat tadi merasa tertipu begitu, terus keluarganya melapor kepada Rasulullah perihal Habban yang merasa tertipu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza bay'ta, apabila kamu bertransaksi jual beli, maka katakanlah khilafa." Enggak boleh ada tipuan loh ya. "Waliyal khiyar, dan saya berhak atau boleh untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi dalam waktu 3 hari." Ikhwan fiddin, narsyarakumullah. Hadis ini memang kalau kita perhatikan sabab wurudnya terkait dengan Habban yang merasa tertipu, atau bisa jadi akan dipahami ini khusus untuk kasus-kasus khawatir akan ditipu. Tetapi para ulama memahaminya tidak seperti itu. Memahami teks-teks syar' itu kan kita mesti merujuk kepada para ulama. Ya, bukan hanya atas alasan khawatir ditipu, atas dasar alasan apapun. Misalnya, setelah kita melakukan transaksi, barang yang kita beli itu kita tidak cocok. Kita orang serak ya, tingguk orang penang itu selama kita memberikan syarat maka kita boleh mengembalikan. Begitupun dengan penjual, dia mesti mau menerima. Bagaimana kalau misalnya yang menjual itu memberi catatan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan? Nah, kalau ada tulisan seperti itu di kwitansi dan kita mau bertransaksi, ya berarti tidak berlaku khiyar syarat. Berarti kita harus menerima. Cocok enggak cocok, kita harus menerima. Wong sudah terlanjur dibeli. Tapi sebenarnya kalau tidak ada, bahkan ada catatan, misalnya toko biasa ngasih kwitansi seperti itu, kita bilang, "Mas, tulisannya dicoret, saya minta syarat bisa jadi 3 hari saya mengembalikannya karena ada beberapa pertimbangan," misalnya. Kalau tokonya setuju, berarti dalam waktu kurang dari 3 hari boleh dikembalikan. Ya. Ini kemudahan yang diberikan oleh Islam baik kepada penjual ataupun kepada pembeli. Dan tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan. Kenapa? Ya, karena barangnya balik untuk penjual. Pembeli uangnya juga balik untuk. Bagaimana Ustaz kalau misalnya ada orang-orang yang mereka sengaja ngaku tuku motor, niatnya cuma pengen pakai 2 hari? Ya, itu urusan dia dengan Allah. Dia dapat dosanya. Kan bisa jadi toh ada kemungkinan orang melakukan tindakan seperti itu, bisa jadi. Masalahnya kan Islam ini menghukumi dohir, bukan menghukumi niat. Niatnya kita kan nggak tahu ya, dohirnya bagaimana. Dohirnya dia melakukan transaksi, dia mengucapkan ada khiyar syarat, yaitu harus diterima. Bahwa dia mungkin punya niat yang tak baik, punya niatan busuk, yaitu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai muslim yang baik, mestinya kan kita tidak punya niatan seperti itu. Itu yang pertama. Hadisnya tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua, khiyarul aibi. Khiyar karena ada cacat. fahuwa tabi'u li ahadil aqidaini bisa babil ittila'i ala aibin fil mabi'i aw fil thaman. Khiyar aib ini adanya dimiliki oleh salah satu dari dua pengakad, penjual atau pembeli. Lantaran setelah diteliti kemudian, biasanya setelah pulang, ada cacat pada barang yang dijual atau pada alat tukar. Alat tukarnya bisa jadi uang atau bisa jadi barang yang lain juga. Sawa'un akana mawjudan qabla al-bay'i am ba'dahu wa qabla al-qabdi. Sama saja, baik cacat itu ada sebelum terjadinya transaksi atau setelah terjadinya transaksi dan sebelum terjadinya serah terima barang. Jadi patokannya adalah serah terima barang. Saya beli beras 2 kilo, uangnya diberikan. Berasnya yang bagus, ternyata berasnya cacat. Kok beras cacat? Ya berasnya tidak bagus, mengandung minyak tanah. Saya itu kan jadi cacat itu. Nah itu baik itu terjadi sebelum akad atau setelah akad, tetapi sebelum diserah terimakan, ya, maka itu berlaku khiyar aib. Khiyar aib itu bagaimana nanti? Berarti orang yang membeli dia berhak untuk mengembalikan. Rasido, barangmu cacat. Begitu. Bagaimana kalau setelah qabd? Setelah diterima. Kalau setelah diterima kemudian cacatnya itu terjadi setelah diterima, itu menjadi tanggung jawab orang yang membeli. Orang cacatnya setelah diterima kok diambil, membawanya tidak kencang, jatuh ke dalam minyak tanah, itu bukan tanggung jawab orang yang menjual. Itu aib, tetapi aibnya terjadi setelah berada di tangan orang yang membeli. Dasarnya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat dari sahabat Abu Hurairah oleh Imam Ahmad dan Al-Jamaah. Al-Jamaah berarti kutubus sittah, ya. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmidzi plus Imam Ahmad. Manishtara musarratan fahuwa minha bil khiyari thalathata ayyamin. Insya'a amsakaha wa insya'a raddaha wa ma'aha sa'an min tamrin la samra. Barang siapa yang membeli kambing perah, bisa juga unta. Nah, di sini kan tidak ada. Di sini umumnya sapi ya yang diperah, ya. Musarrah ini kambing atau unta yang biasa diperah susunya diinepke, tidak diperah, sehingga terlihat susunya gede. Nanti kalau diperah akan mengeluarkan air susu yang banyak. Jadi di kawasan pasar kita gede, wah ini mantap ini, ya. Dituku. Ternyata setelah diperah sesoe, loh kok enggak gede seperti kemarin? Oh, mungkin masih enggak, belum makannya kurang banyak. Hari sehari berikutnya begitu lagi. Oh, berarti memang kemarin itu orang yang menjual enggak jujur. Berarti ada aib pada kambingnya. Maka orang yang membeli tadi dia boleh, dia mendapatkan hak khiyar selama 3 hari. Insya'a amsakaha, kalau dia mau dia boleh meneruskan transaksinya, rela, terserah apa-apa lah. Sing penting wedhuse sik kenek. di perah wong regane ya ora larang-larang banget. Misalnya begitu boleh. Wa insya'a raddaha, tapi kalau dia tidak mau, dia boleh juga mengembalikan itu kepada yang jual. Wa ma'aha sha'an min tamrin la samra. Tapi karena dia sudah memerah susunya, kan sudah 2 hari. Sudah banyak juga dia ambil susunya. Nabi memerintahkan orang yang mengembalikan itu juga mengembalikan 1 sok kurma. La samra, bukan gandum. Fa hadzal hadits aslun fi thubutil aibi. Hadits ini menjadi dasar, menjadi dalil dari adanya khiyar kalau terjadi aib pada barang-barang yang ditransaksikan, diperjualbelikan. Transaksinya boleh dibatalkan. Aib fusikhal bai'u bisababil aibin dzalika kana fil mabi' indal ba'i' aw qabla al qabdi. Apabila cacat pada barang terjadi ketika barang masih dipegang oleh penjual atau sebelum terjadinya serah terima. Wa yuhadu yulahadu anna lahu binal fa'isha wa huwa ma la yadkhulu tahta taqimin muqawwimin aw al khubara wa huwa 5% fil urudi aw al sil' al tijariyah wa 10% fil hayawanat wa 20% fil iqara tahtahu 'inda al hanafiyah la yathbut la yathbutu khiyar al fasqi aw al naqdi wa inna ma ma'a al tadlisi aw al taghriri. Termasuk ruben menjual barang dengan harga yang tidak biasa itu juga menjadi alasan diperbolehkannya membatalkan transaksi. Ruben fahish itu didefinisikan oleh para ulama kalau untuk barang-barang kelontong harganya lebih dari 5% dari harga umum itu sudah ruben, itu boleh dibatalkan. Untuk kuning gini lho kok tiba dikasih tahu temanku kelarangan kuwi piro kelarangan nih lebih dari 5% boleh dikembalikan ya. Tentunya untuk barang yang sama, barangnya beda, mereknya beda, ya beda, kadang-kadang kan emang beda merek kan ya beda. Wa asyra bin hewan, kalau binatang 10%. Dan untuk iqarat, sawah tanah 20%. Islam itu mengatur bagaimana supaya orang itu tidak tertipu ya. Masya Allah. Ketahuan tertipu bisa dibatalkan transaksinya. Tapi menurut para ulama madzhab Hanafi, ini saja, ruben saja, rubenun saja, ini tidak bisa menjadi alasan dibatalkannya transaksi. Para ulama madzhab Hanafi memberikan syarat itu bisa menjadi alasan untuk pembatalan transaksi manakala orang yang menjual ketika menawarkan dia melakukan tadlis atau tazrir. Dia memang sengaja melakukan penipuan, ada sesuatu yang ditutup-tutupi atau dia mengatakan ini harganya segini memang kok. Nah, berarti kan ada ucapan ya, dia berbohong. Atau ini kualitasnya bagus, dia bilang kualitasnya bagus, padahal ternyata kita beli di tetangganya sama, mereknya sama, tanggal kadaluarsanya sama, bungkusnya sama, kok harganya jauh selisihnya. Nah itu bisa dibatalkan. Ini memang jadi membuat para pedagang harus jujur ya, tidak bisa main-main membuat para pembeli jadi lebih rela kalau dia melakukan berbagai macam transaksi. Wa yu'addu al-hukm al-fa'ishu wahdahu fil 'aqdi 'inda al-Hanabilah. Menurut para ulama madhab Hambali, hubunun fahish saja tanpa ada tipuan pun itu bisa mempengaruhi transaksi, artinya bisa dibatalkan kalau ternyata ketahuan seperti itu. 5% untuk barang-barang konsumtif, 10% untuk binatang, 20% untuk ekoran. Saya pernah membaca kalau madzhab Syafi'i itu memukul rata maksimal 33%. Maksimal 33%. Wa amma khiyarul ru'yati. Selanjutnya yang ketiga ya, khiyarul ru'yah. Fahwa thabitu lil mushtari 'inda al-Hanafiyyah wal Malikiyyah wal Hanabilah fi syira'i syai'in lam yarahu al-mushtari fayakunu lahu al-khiyaru idza ra'ahu in syaa'a akhadha al-mabi'a bi jami'i ath-thamani wa in syaa'a raddahu. Misalnya saya tertarik dengan peralatan kelengkapan komputer yang ditawarkan oleh Pak Junaidi. Karena apa? Waktu tampil di ini majalah, di iklan itu kelihatan bagus. Kelihatan bagus. Saya telepon, gimana transaksi? Transfer ya, besok kita ketemu. Pas ketemu lihat barangnya. Loh, kok barangnya cuma kayak gini misalnya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, juga Abu Hurairah ya, man ishtara syai'an lam yarahu fahuwa bil khiyari idza ra'ahu. Barang siapa yang membeli sesuatu yang belum dia lihat ya, maka dia boleh khiyar idza ra'ahu, apabila dia melihat. Ini tentunya uangnya sudah dibayarkan dulu ya. Sebab kalau baru melihat itu berarti belum terjadi transaksi. Ini kan ceritanya sudah terjadi transaksi. Tolong saya belikan barang yang gini. Ini uangnya besok dicarikan, ternyata loh kok barangnya tidak sesuai. Nah, itu tapi itu bukan hiar-hiar lagi ya. Kalau tidak sesuai berarti memang sifatnya tidak sama. Bisa masuk kategori ada aibnya. Insya'a akhadal mabi bijami ithaman wa insya'a raddahu. Jika dia mau ya, dia bisa mengambil barang itu dengan menyerahkan seluruh harta. Tapi kalau tidak, dia pun boleh untuk mengembalikannya. Maka memang sebaiknya transaksi-transaksi itu dilakukan ya ketika ada barang, ada uang, ada barang, ada ijab kabul, setelah terima dibawa pulang ya, tidak ada tipuan, itu mestinya. Cuma hari ini memang banyak sekali transaksi-transaksi apalagi yang lewat internet ya, itu sudah lazim dilakukan oleh kaum muslimin ya. Sementara sekarang kalau mau melakukan khiyar, mau mengembalikan, seringkali kesulitan. Karena apa? Ongkos. Beli kamera lewat Amazon, belinya itu toko yang tokonya ada di luar negeri. Kamera harga $60 misalnya. Dikirim sampai sini, ternyata kok goyang-goyang ini. Tak balik ke ongkos kirimnya biro mas. Akhirnya terdolimi. Ya memang salah satu faktor yang membuat kita mesti mempertimbangkan baik-baik kalau mau melakukan transaksi lewat internet itu. Karena kemungkinan nanti kalau kita mau mengembalikan kita akan kesulitan. Apalagi kalau toko-tokonya, toko-toko yang ada di internet itu mereka punya niatan yang tidak baik, itu susah lagi. Karena kan apa yang dipampang, digambar, difoto itu seringkali menipu ukurannya. Karena kan tidak ada pembandingnya, semuanya kelihatan besar, semuanya kelihatan bagus, barang teko, lalu tiba-tiba barangnya gur cilik. Pernah santri Mahat Ali itu beli kamera, ternyata kameranya kamera sekali pakai. Dan di luar negeri ada kamera sekali pakai itu, hanya dipakai untuk dua kali jepret. Harganya kalau dirupiahkan cuma 400.000. Tulisannya kan kamera digital 400.000. Kelihatan bagus memang. Dikirim dari luar negeri. Nanti setelah sampai sini dipakai dua kali rusak. Emang kamera sekali pakai. Ini spesifikasinya bagus. 12 megapiksel kok ya. Kan mikirnya santri, wah ini ada kamera murah 12 megapiksel ketok modelnya bagus, barang dituku tak oke ini dibaik kurti jepret dua kali baterai habis dah gak bisa dipakai lagi ya. Soalnya emang di gambar tidak ada pembandingnya. Biasanya kan misalnya ada pembanding ukurannya berapa, itu kan ada pembandingnya, ini gak ada, jadi tertipu ya. Tapi wes tinggu wes rusak lah kembaliannya piye ya, itulah salah satu kelemahan dari transaksi lewat internet. Lalu bagaimana, apakah itu dibolehkan? Nah, nanti di belakang kita akan membahas lebih detail masalah itu, mana yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan. Yang keempat, khiyarul majlis au khiyarul qabul au khiyarul rujuk fahuwa bimafhumil hanafiyyati ma yathbutu ma yuthbitu li ahadil aqidaini al-ba'i wal mushtari ba'da al-ijabi wa qabla al-qabul. Para ulama madhab Hanafi menyatakan bahwa yang namanya khiyar majlis itu hanya setelah ijab, sebelum qabul. Jadi milih-milih barang. Kalau madhab jumhur, madhab Syafi'i, Hambali dan Maliki tidak. Namanya khiyar majlis, menurut mereka mana tadi? Menurut mereka berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi al-mutabayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Kedua orang yang bertransaksi jual beli itu dia boleh untuk melakukan khiyar, melanjutkan atau membatalkan transaksi malam yatafarroqo, selama belum berpisah. Nah, makanya istilahnya disebut dengan khiyar majlis. Jadi selama masih di majlis itu boleh enggak jadi. Mas itu Mas, tapi jangan ini tidak berlaku tentunya kalau yang dibeli nasi pecel ya. Lah pesan apa Pak? Nasi pecel dikasih kuah. Nasi pecel dikasih kuah. Kan ada yang udah seperti itu. Ya, udah diambilkan, disodorkan. Wah, enggak jadi. Oh, ini enggak betul ini ya. Sudah dihidangkan seperti itu kan jadinya rusak gitu. Dan itu menjadi kesalahannya orang yang membeli kalau seperti itu. Bukan barang-barang yang seperti itu yang berlaku padanya khiyar majlis tentunya. Ya. Wa yantahi bil qiyami minal majlisi aw bil imshighali bi sya'rin akhar ghairal aqdi. Ini menurut para ulama jumhur ya. Jumhur ulama saya kembali. Kalau menurut madzhab Hanafi tadi selama belum qabul, beli ini ya. Ya, itu sudah qabul kalau iya. Kalau madzhab, jadi jumhur ulama selama belum berpisah, selama masih di majelis. Wa athbata Syafi'iyyah wal Hanabilah hadzal khiyar hatta ba'da usulil ijabi wal qabul ma damal aqidani fi majlisil fi majlis ta'aqud qabla tafarruq. Mana yang lebih kuat dari kedua pendapat ini? Tentu saja pendapat jumhur ulama lebih kuat karena didukung oleh dalil al-mutabayyani bil khiyari malam yatafarraqa. Kedua orang yang berperan saksi itu dia bebas untuk memilih jadi transaksi atau tidak selagi belum berpisah. Nah berikutnya ini terkait erat dengan masalah khiyar, yakni siapa yang menanggung kerugian kalau terjadi kerusakan pada barang yang dijual. Bamanu halakil mabi'i kullihi aw ba'dihi yatba'u wujudal milki wal hiyazati wa sahibil jinayah. Pertanggungan kalau terjadi kerusakan barang baik semuanya atau sebagiannya mengikuti sifat kepemilikan. Kepemilikan sudah pindah atau belum begitu ya. Juga mengikuti siapa yang melakukan perusakan. Fa idza halaka al-mabi'u qabla al-qabdi bi afatin samariyatin. Kalau barang yang diperjualbelikan itu cacat, rusak, sudah transaksi, sudah ijab qabul, tapi belum qabd. Masih ingat ya qabd, serah terima. Belum serah terima. Kena wedhus gembel. Tuku sapi, piro? 10 yuto. Ayo bayare. Sesuk terno nggonku ya. Kan belum serah terima berarti baru uangnya yang diterima, sapinya belum diserahkan. Kena pedus gembel, sapine mati. Au bi fi'lil mabi'i nafsihi, atau karena perbuatan benda atau barang yang dijual, misalnya tadi sapi wis didol ya, cuma belum diserahkan, nyemplung sumur. Au bi fi'lil ba'i, atau sengaja dilakukan oleh orang yang menjual ya. Hukumnya bagaimana kalau seperti itu? In fasakha aqdul bai'i, akad jual belinya batal, duit harus dikembalikan. Lu kan sudah ijab qabul ya, tapi barangnya belum diserah terimakan. Wa tahammalal ba'i tibatal halak, orang yang menjual dia harus menanggung kerugian semuanya. 50-50 ya? Tidak bisa. Menurut hukum Islam ya, uang harus dikembalikan utuh. Wa amma idza halaka bi fi'lil mushtari, lain halnya kalau barang itu rusak karena perbuatan orang yang membeli. Falayan fasikhul bay'u, jual belinya tidak boleh dibatalkan. Wa ta'ammalu huwa ad-dhamaan wa 'alaihi tsaman, si pembeli dia wajib menanggung dan harus membayar. Wa amma idza halaka bi fi'lin ajnabiyyin, kalau rusaknya karena perbuatan orang lain, ada orang yang jahat, fayakunul mushtari bil khiyar, di situ pembeli dia boleh memilih. Insya'a fasakhal bay'a wa insya'a amdah wa dafa'a dhaman wa talab al ajnabi bid-dhaman ya. Dia boleh membatalkan transaksi, boleh juga meneruskannya, membayar harga, kemudian orang yang menjahat tadi dituntut. Jadi boleh memilih. Ini ceritanya kan qablal qabdi. Sebelum barang diserah terimakan ada orang yang jahat. Fa in halakal mabi'u ba'dal qabdi, kalau rusaknya barang setelah terjadi serah terima, fayakunu halakuhu ala dhamanil mushtari ayyam kana sababul halak. Kalau sudah diserah terimakan, maka yang menanggung adalah orang yang membeli, apapun sebabnya, baik disebabkan oleh karena musibah, karena perbuatan orang yang menjual, karena perbuatan orang yang membeli, ataupun karena orang yang menjual atau membeli dan perbuatan orang itu. Bagaimana kok karena perbuatan orang yang membeli yang menanggung kok orang yang membeli juga? Bagaimana kalau itu kerusakannya, kejahatan dilakukan oleh orang yang menjual, kok yang menanggung yang membeli juga? Iya, karena transaksi sudah selesai, sudah jadi serah terima, ya. Tapi dia berhak untuk menuntut. Urusannya bukan urusan membatalkan transaksi. Urusannya datang ke pengadilan Islam, nanti dia dituntut karena sudah melakukan perusakan barang. Ya. Jadi ada dua perkara di situ nantinya. Li'annal mabi'a kharaja an dhamanil ba'i' biqabdil mushtari, karena barang yang diperjualbelikan itu telah keluar dari pertanggungan orang yang menjual setelah diterima oleh orang yang membeli. Adapun nanti kalau terjadi kerusakan, itu perkara yang lain. Itu tentang kalau yang rusak adalah barang yang diperjualbelikan. Bagaimana kalau yang rusak harganya? Beda ternyata. Ya wa amma halakut tsamani qabla al-qabdi fayakunu ala dhamanil mushtari wa yutalaqu bi taqdimi mithlihi in kana syai'an mithliyan wa la yanfasikhul 'aqdu li'annahu yumkinu taslimu mithlihi. Kalau yang rusak itu alat tukarnya, misalnya keluarkan uang dari dompet 200.000, ternyata 200.000-nya 200.000 yang sudah dimakan rayap. Kalau tadi kan kalau barangnya rusak boleh dibatalkan transaksinya, kalau ini tidak boleh dibatalkan, harus orang yang membeli mengganti uang yang lain, tentunya kalau ada. Fa in lam yakun lahu matalun fil hali bi an qata'a wujudu antara furi baitin nasi fayan fasikhul, boleh dibatalkan. Tapi sekali lagi, dibolehkannya dibatalkan itu kalau sudah tidak ada uang yang lain. Karena kopi itu hikmahnya apa? Banyak hikmahnya. Di antaranya supaya orang tidak main-main. Ngaku tuku tiba-tiba sing digawa duit palsu, tiba-tiba sing digawa duit rusak. Nah, ini kan cuma main-main toh, dia tidak bisa seperti dia harus tetap melangsungkan transaksi bahwa dia sudah bilang jadi kok begitu. Ya. Demikian pembahasan tentang khiyar, ditambah dengan sedikit tentang bagaimana pertanggungan kalau terjadi transaksi jual beli, baik setelah atau sebelum terjadinya serah terima barang. Moga-moga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk mempraktekkan apa yang diwariskan oleh para ulama dari ilmu-ilmu terkait dengan muamalah maliyah ini, sehingga hidup kita penuh berkah. Nastaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.